Tunangan sebetlan bahagia suberasa yang barang-barang kamu mai barang beli ajak tuyo mapak masa depan nima dan bahagia mekudang-kudang gego dan ditepukin nyalangin berjalan tresnan niraga sangka ni paswecan ni dayang pramekawi astongkara tresnan ni tetap lestari. Ni macam di khayalan beli sing sanggup beli lakar yang sapan keliwat manis aneh beli rasa yang dan mentang nisi dengan tinin raga nadi ya jastong kulit balikan di keriput warna bob balikan di memuti sing lakar tahin tresnan beli berubah wanita adi terindah di hidup beli ini. Tresnan iraga sangka ning pas wecan ni dayang pramekawi astongkara tresnan ni tetap lestari tuaragan nadi ni macam di khayalan beli sing sanggup beli lakar yang sapan keliwat manis aneh beli rasa yang dan wentan nisi dengan tinin raga nadi ya jaston kulit belikan di keriput warna bob belikan di memuti sing lakar tahin tresnan beli berubah wanita adi terindah di hidup beli ini ya destong kulit belikan di keriput warna bob belikan di memuti sing lakar tahin tresnan beli berubah wanita adi terindah di hidup beli wanita adi indah di hidup belum ini.